sabar itu diawali dengan ikhlas. Wah, ini bakalan ada kejutan apa nih dari Allah? Gitu cara berpikirnya. Habis berdoa, terus nangis. Oh, iya sayang. Daya, langsung peluk bunda ya. Daya. Mau kemana? Dia mau naik bis. Mau naik bis sama Lanset, Cek. Atap, kalesa, flight, gratis, cepetan, dibentak, rumbal merah, rumbal merah, rumbal merah. Jangan lupa, cepetan, gratis. Aa lagi makan apa? Superstar Snap? Iya. Potek doang buat papa. Ini kan Superstar Snap kesukaan papa juga. Ini potek dia. Nih lihat nih. Gini loh Aa maksudnya. Tuh. Ini. Papa poteknya buat ayah. Enggak. Papa tahu ini tadinya ada 5 potekan. Udah habis sama Superstar Snap. Iya pa, soalnya enak. Pinter banget. Enak gak? Enak. Kurang gak cuma satu? Kurang dong. Wih. Papa kasih banyak boleh? Hahaha. Oke guys, Hans tolong ambilin dong Superstar Snap. Ah, lo nih, kau tolong buangin sampahnya. Ini buat AA, buat tangkana dong. Ini buat AA, ini buat AA. Terus, siapa yang mau beli mainan? Dari papa. Ah, papa mau buka lagi ah. Ini, papa boleh nggak buka? Nih, papa buka ya. Nih, ah, lihat AA. Tuh. Lihat, gue suka banget sama Superstar Snaps karena padat. Lihat nih guys, ini ekstra coklat dan udah pasti ini nikmatnya no debat. Nih ah, lihat apa potek ya. Ada berapa potek? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Satu udah mau makan. Satu. Ini pelut. Iya benar. 2, 3, 4, 5. Gak cuma nikmat, makannya aja seru banget, bikin lagi. Mantap, mantap jiwa. Papa gak kenyang. Enak banget, Superstar Snaps. Nanti kalau ada Rayanza udah ada giginya, kita kasih. Ya, alhamdulillah hari ini mau pertandingan run selalu Persi Solo. Aku undang Ustaz Anan Ataki berdoa. Berdoa juga, ini ada bayi juga, doain bayi juga. Yuk. Sehat. Sehat. Lari-lari nih. Hujan tadi. Aduh, makasih nih. Hari ini mau berdoa run selama Persis Solo, jadi ada okay. Ustaz. Semoga dapat skor yang banyak. Amin. Ya. Nah, ini ibu saya, Pak Ustaz. Ini teman-teman saya dari Bandung, dari Ingat Ustaz di Khalifah. Panggilan lagi jemaah Khalifah itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk my bro, Pak Ustaz Anan Ataki, Lain, termohon serta buat putrinya juga yang sudah hadir. Dan juga semuanya sahabat, keluarga dari Pak Ustaz Anan Ataki, timnya yang sudah datang dari Bandung silaturahmi. Kebetulan setengah tim, karena hari ini juga ada pertandingan di Persis Solo lawan Ran. Setelahnya itu nggak ada penonton, tapi hari ini tiba-tiba ada penonton, jadi setengah udah bener-bener kesana. Tadinya kita pengajian ini mau malam, tapi karena perintah dari Mas Kesang kita harus datang, makanya jadi ngajinya sore. Cuman ya sama-sama di sini juga kita bisa silaturahmi, bisa dengerin ceramah juga dari Pak Ustaz, merupakan satu kesempatan yang mulia juga buat kita sama-sama, biar sama-sama mau belajar juga, karena di sini juga teman-teman juga banyak yang antusias sama Pak Ustaz, banyak teman-teman ibu saya banyak yang dengerin kalau mau tidur dan ceramahnya Pak Ustaz. Pertama-tama makasih banyak buat Bro Raffi, ini udah jadi sahabat dan saudara saya, dan juga Teh Migi, dan khususnya adik Rayanza, masyaallah, barakallahu fil maulud wa syakaratallahi wa ruzik tabirrah, masyaallah menjadi anak yang solih. Dan mudah-mudahan hari ini bisa jadi booster yang bisa ngobatin obat galau kita, atau bisa bikin kita makin bisa ngandelin Allah dalam kehidupan kita. bicara tentang ikhlas ya, karena ikhlas ini adalah kalau kata ulama miftahul kulli syai', dia adalah kunci segala kebaikan. Apapun kebaikan yang kita pengenin dalam hidup, sebetulnya kuncinya satu, yaitu ikhlas. Sabar itu diawali dengan ikhlas. Jadi bisa dikatakan sabar itu adalah buah yang tumbuh dari pohon ikhlas. Kadang-kadang yang jadi beban itu bukan karena masalahnya banyak, tapi karena dadanya sempit. Ada kejutan apa nih dari Allah? Gitu cara berpikirnya kalau kita pakai mindset surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kemudahan berarti begitu kita dapat musibah nih, wah mau dikasih kebaikan nih kayaknya. Apa ya? Kan jadi ikhlas. Kan jadi bertahan, jadi sabar. Apa ya kebaikannya? Apa ya kebaikannya? Saya ngerasain banget kayak gitu. Mau menjawab katanya orang, kalau ikhlas itu jangan diomongin, katanya kalau diomongin berkurang pahalanya, itu bener apa enggak Ustaz? Terima kasih. Kan ikhlas itu macam-macam ya, ada ikhlas dalam menghadapi ujian. Jadi yang kita bahas tadi itu ikhlas varian tentang menghadapi ujian. Nah, yang ditanya sama Ustaz Priyo tadi adalah ikhlas dalam masalah ibadah, bukan dalam masalah ujian. Nah kalau dalam masalah ibadah, kita tuh sebetulnya punya dua pilihan. Kalau kita pengen menjaga supaya enggak hilang pahalanya, maka rahasiakanlah kebaikan kita, itulah ikhlas. Tapi pilihan kedua lebih dahsyat, pahalanya gak utuh tapi berlipat kali lebih banyak daripada yang kita lakuin. Kalau tadi pahalanya 10, sekarang bisa 1000, bisa puluhan ribu. Caranya gimana? Posting. Jadikanlah dia anak yang soleh, jadikanlah dia anak yang berbakti kepada kedua orang tua, jadikanlah dia sebagai seorang hamba yang paling kau cintai di antara hamba-hamba. Habis berdoa, terus nangis. Oh iya sayang. Sayang. Langsung peluk bunda ya. Sayang. Baik, baik, baik. Aduh, sayang. Dengerin ya, tadi dengerin. Nama Yayasan Pemuda Hijrah yang jadi tren anak muda. Biar mudah-mudahan semangat terus anak muda buat. Saya udah bapak-bapak sebenarnya nih. Tapi terima kasih ya Pak Ustadz sudah mampir ke Andara. Senang semuanya biar pada berkah barokahnya buat banyak orang. Buat shift. Wah, shift media. Nanti saya main lagi ke sana. Terima kasih buat Pak Ustadz. Terima kasih punten jadi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kata papa udah boleh ikut. Duduknya sebelah mana? Dekat papa. Menurut Mbak Lala berapa? Menang enggak? Menang 1-0. Menurut A? Menang enggak? 5-0. Runs berapa? 1-2. Berapa kosong? Runs menang berapa? 10-0. Wih, ayo menuju 10-0. Kalau lu nonton bola, mau nonton RCC, masih maksudnya. Pak Gigi prediksi. Isil. Adek, adek nonton bola enggak, Adek? dong. Ade nonton bola? Nanti di TV ya. Iya, nonton di TV ya, Dek. Sayang ya. Hati-hati ya, bukan mau menang ya. Mau kemana? Dia mau naik bis. Mau naik bis sama Lansep, Cek? Siapa? Sama Tante Rizky dulu. Mau sama Papa, mau sama Lansep, Cek? Papa di mana? Papa di mobil. Udah. Lans FC mau pertandingan. Lu makan dulu lah. Serabi. Oh, kakak lu udah nonton juga? Nonton. Ya? Alhamdulillah. Nah, ya. Lans Angel. Mama, ya Allah. Sampai gak kenalin. Kirain remaja dari mana ini? Mau selamat ulang tahun. Kok aku gak pernah diundang loh. Gue menang. Ngelawan banget, MC. Atar avatar 10-0, A. Rawatan datang. Anaknya dari tadi udah di mobil, ya? Udah. Udah di bus, dia udah jalan, loh? Udah jalan, A. Oh, dia udah jalan. Naik bus. Udah gundrung. Udah main drum. Udah main drum. Udah menciptakan berapa lagu, gitu. Semuanya, ya. Pak Pres, gimana nih? Mudah-mudahan hasil terbaik. Nah ini Pres. Hasil terbaik. Oleh kita support terus di samping kanan Pak Pres Rofi. Siap, kakak. Bismillah ya. Bismillah.